إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih dalam bab as-sulh, dari apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah, bahwasannya sulh itu bisa terjadi dari beberapa contoh-contoh yang dibawakan atau disebutkan oleh Syekh Sa'di di sini. Yang pertama adalah sulh an-ain bi-ain, barang dengan barang. Yang kedua sulh an-ain bi-dain, barang dengan hutang. Kemudian yang ketiga adalah sulh dain bi-ain, hutang dengan barang. Dan yang keempat adalah dain bi-dain, hutang dengan hutang. Dan contoh-contohnya telah lewat penjelasan daripada permasalahan ini. Demikian pula yang kelima dan keenam, yakni sulh terkait dengan kemanfaatan, baik pada properti atau barang-barang diam seperti pekarangan, rumah, tanah dan yang semisalnya, ataupun jasa yang lainnya. Au ghairihi, ini yang keenam. Manfaat selain daripada properti. Berupa contoh-contoh yang lainnya. Kemarin telah disebutkan contoh-contohnya. Jadi berikutnya adalah yang ketujuh. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, au salaha ain atau au salaha anidain al-mu'ajjal bi ba'dihi halan, atau melakukan sulh, yakni permintaan damai terkait dengan hutang yang bersifat tempo cicilan, ataupun hutang yang sifatnya itu tempo dalam artian dibayar pada masa yang telah ditentukan, dibayar pada satu tahun yang akan datang misalnya, dengan dibayarkan sebagiannya saja ya secara kontan, yakni dengan sulh ini, dengan yakni melakukan musholaha antara dua orang berdamai. Fulan ini adalah dai, alan adalah madiun, ini orang memberikan piutang dan ini orang yang berhutang. Maka di dalam hutang piutang tersebut ditentukan masa daripada pembayaran. Masa daripada pembayaran adalah 1 tahun. Hutang 100 juta dibayar dalam 1 tahun. Ternyata, dan dalam hutang seperti ini tidak boleh ada apa? Ada riba sekecil apapun. Riba sekecil apapun dosanya sangat besar, maka tidak boleh ada riba padanya. Sehingga orang yang memberikan pinjaman kepada saudaranya ini mendapatkan janji-janji pahala yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Dan telah lewat penjelasannya dalam permasalahan Al-Hajar Lifalas, untuk seseorang memberikan kemudahan-kemudahan kepada saudaranya dan pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memberikan kemudahan. Baik. Sekarang kejadiannya, si fulan ini ya, dia menghutangkan 100 juta untuk waktu 1 tahun kepada si Allah. Ternyata qadarullah fulan membutuhkan uang. Sedangkan uangnya itu berada di tempat Allah, 100 juta. Kalau menunggu pelunasan, maka jatuh temponya masih 1 tahun. Sedangkan ini baru berjalan 5 bulan. Misalnya dalam waktu 5 bulan ini terjadi perubahan kondisi, fulan betul-betul membutuhkan uangnya 100 juta. Sedangkan Alan tentunya dia tidak salah kalau dia mengatakan ini belum jatuh tempo, memang demikian keadaan, belum jatuh tempo. Nah, kemudian berdamai sudah ini dua orang ini. Dan enggak apa-apa, kamu serahkan kepada saya uang saya, kamu kembalikan ya, diajukan waktunya. Ya, diajukan waktunya. Misalnya masih berapa bulan kalau baru 5 bulan itu? Masih 7 bulan kan? Kamu bayarkan sekarang karena saya sangat butuh sekali. Sudah kamu bayarkan 90 juta saja. Kan 100 juta utangnya. 90 juta kamu bayar, sudah lunas, selesai urusannya. Bagaimana seperti ini? Riba apa bukan? Gambarannya seperti riba kan? Ini hutang 100 dikembalikan 90. Si Alan kemudian menimbang-nimbang, ya sudah kalau begitu, enggak apa-apa, 90. Kembalikan 90. Baik. Ini gambaran yang keberapa? Yang ke-7. Dan sulh yang seperti ini dikhilafkan oleh para ulama. Gambaran daripada sulh seperti ini ada khilaf di kalangan para ulama. Solaha anidain al-mu'ajjal biba'dihi halan. Ini yang di dalam ilmu fikih diistilahkan dengan astid wa ta'ajjal. Astid, ya ini gugurkan. Sebagian daripada nilai hutang dan segerakan pembayaran. Maka seperti ini perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Jumhurul ulama berpendapat akan haramnya permasalahan ini. Pendapat jumhurul ulama menyatakan haram. Jumhur menyatakan bahwasannya permasalahan ini mirip dengan riba. Riba, kata jumhur, itu adalah ziyadah fiddain muqabilut ta'khir. Itu riba, ya, riba yang ma'ruf. Yani menambahkan nilai hutang sebagai kompensasi daripada pengakhiran pembayaran. Jatuh temponya cicilan misalnya 1 bulan per 1 bulan. Tetapi dia dalam 1 bulan dan pada tanggal yang telah ditetapkan ternyata tidak bisa membayarnya, maka diakumulasikan pada setiap harinya 1% kah, 2% kah, 10% kah daripada nilai pembayaran yang harus dia bayarkan. Maka ini adalah riba. jelas ya. Dia adalah ziyadah daripada hutang, ziyadah fiddain muqabil at-ta'khir, tambahan pada nilai hutang sebagai kompensasi pengakhiran daripada masa pembayaran. Bisa penambahan tersebut dari nilai cicilan, bisa pula di saat jatuh tempo, sama saja. Misal jatuh tempo dibayar pada 1 tahun yang akan datang, jatuh tempo pada tahun yang telah ditentukan tadi dan pada bulan dan hari yang telah ditentukan ternyata tidak bisa membayar, maka orang yang memberikan piutang mengatakan, tidak mengapa, kamu, aku beri waktu tangguh 1 bulan dengan kompensasi penambahan daripada nilai hutang kamu. Kalau tadi 100 juta maka menjadi 110 juta 1 bulan tambah 10 misalnya. Atau katakanlah tambahnya cuma 1 juta, 101 juta. Atau 100 juta 500 ribu. Tambahnya cuma 500. Atau hanya 100 ribu atau bahkan 1000 sekalipun. Sekecil apapun itu adalah riba. Dan dosanya sangat besar. Kompensasi daripada waktu tadi. Baik. Ini gambaran daripada riba, ma'ruf semuanya kita tahu. Seperti itu gambaran riba. Sedangkan di sini kata jumhur, gambaran yang ada di sini adalah naqsuddain muqabilut ta'jil. Naqsuddain muqabilut ta'jil. Dikuranginya hutang kompensasi daripada disegerakannya pembayaran. Ini kan kebalikannya. Kalau tadi ditambahnya hutang kompensasi daripada pengakhiran, diakhirkan pembayaran maka ditambah nilai hutangnya. Adapun di sini disegerakan pembayarannya dengan kompensasi dikurangi nilai hutangnya. Sisi daripada kemiripannya apa? Ya, ini sisi waktu. Ya, sama-sama hanya masalah waktu kemudian menjadikan perubahan daripada nilai hutang. Kalau yang tadi waktunya ditunda sehingga ditambah hutangnya, kalau yang ini waktunya dipersempit ya, dikurangi sehingga berkurang hutangnya, maka sama saja. Sama saja dengan riba. Ini kata pendapat jumhurul ulama. Ar-Sarafsi, salah seorang imam, beliau mengatakan wa idza kana li rajulin ala rajulin dain ila ajalin wa huwa min thamani mabi'. Apabila seseorang memiliki hak atas orang lain, hak hutang pada waktu yang tertentu dari nilai satu barang, lantas kemudian fakut to'an husya'a, hutang tersebut dikurangi sedikit darinya, ala an yu'ajjilahu ma baqiya, untuk kemudian bisa membayar segera dari waktu yang telah ditentukan tadi, diajukan. sisa daripada hutang tersebut. Fala khaira fi, maka hal tersebut tidak ada kebaikan padanya. Lianna hadza muqabilul ajal bidarahim, karena ini merupakan kompensasi daripada waktu dengan dinilai menggunakan dirham. Wa muqabalatil ajal bidarahim riba, dan kompensasi tersebut ya, kompensasi daripada waktu dinilai dengan dirham itu adalah riba. Ala taro anna fidain al-hal law aradahu fil mal li yuajjilahu lam yajuz. Wa kadzalika fil muajjal idza khuffa anhu al-ba'd li yuajjilahu lahu ma baqi. Ini ucapan daripada As-Sarafsi dalam kitabnya Al-Mabsut, salah satu kitab fikih. Tidakkah engkau melihat, kata Sarafsi rahimahullah, bahwasannya hutang yang telah jatuh tempo, lantas orang yang punya hak terhadap hutang tersebut, dia mengatakan boleh kamu ya membayarnya pada kesempatan yang lain, diberikan tempo dengan kompensasi harta, yakni dengan ditambahkan nilai hutangnya, itu adalah perkara yang tidak boleh. Maka demikian pula, kata As-Sarafsi, pada hutang yang bersifat tempo, belum jatuh tempo, masih jauh temponya, kemudian diturunkan nilai hutangnya untuk dibayar segera, ini pun juga sama kaitannya dengan muqabalatu al-ajal bidarohi, menilai waktu, masa, tempo diganti dengan dirham. Entah diulur waktunya sehingga ditambah hutangnya, atau dipendekkan masanya kemudian dikurangi hutangnya. Bisa dipahami sampai di sini. Sehingga dari sisi ini, maka kata Sarafsi, la khair fi, tidak ada kebaikan padanya. Ini perkara tersebut haram. Ibn Rushd Al-Maliki dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid mengatakan, wa umdatu man lam yujiz da' wa ta'ajjal annahu syabihun biziyadah ma'a an-nadrah al-mujma'ala tahrimiha. Dan sandaran pendapat yang menyatakan tidak boleh melakukan ini, da' wa ta'ajjal, letakkan, ya ini letakkan sebagian nilai hutang dan segerakan pembayaran, ini mirip dengan ziyadah ma'an nadroh, adanya penambahan nilai hutang disertai dengan penundaan pembayaran. Al-mujma' ala tahrimiha, yang disepakati akan keharumannya, ya ini riba yang ma'ruf, adanya tambahan dalam hutang disebabkan karena kompensasi waktu yang diberikan. Baik. Adapun apa yang dirojikan oleh Syekh Sa'di di sini, beliau menyatakan bahwa ini termasuk daripada sulh yang boleh, ya, sulh yang boleh, sehingga beliau sebutkan sebagai contoh yang ketujuh. Baik. Adapun argumentasi yang menyatakan bolehnya, dan ini merupakan sesuatu yang dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam Minhajus Salikin di sini, menyelisih daripada pendapat jumhurul ulama. Berdalil dengan beberapa dalil, adanya dalil-dalil yang tidak disebut oleh Syekh Sa'di. Di antara dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma amara bi ikhraji bani nadhir, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, di saat beliau memerintahkan untuk mengusir bani nadhir, Yahudi bani nadhir, ja'ahu nasun minhum, datang kepada beliau beberapa orang di antara mereka dari bani nadhir. Faqalu, mereka mengatakan, ya Nabi Allah, mereka dalam keadaan rendah, hina, dengan sebab mukhalafah yang mereka lakukan daripada janji-janji mereka, sehingga mereka pun berbasa-basi dengan beliau, walaupun mereka tidak meyakini bahwa beliau, ya, mereka tidak mau untuk beriman dengan beliau, tetapi mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, innaka amarta bi ikhrajina, sesungguhnya engkau memerintahkan untuk mengusir kami, walana alan nas duyun lam tahil, sedangkan kami ini memiliki hak pada orang-orang itu, yakni sebagian muslimin berhutang kepada kami yang belum jatuh tempo. Dan kebiasaan mereka memang memberikan pinjaman-pinjaman. Hanya kalau pinjam dengan orang Yahudi, ini akan dicekik dengan riba yang tinggi. Nah, mereka beralasan, bagaimana ini? Pembayaran hutang belum jatuh tempo, sedangkan mereka punya hutang kepada kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam bersabda, du'u wa ta'ajjalu. Du'u yakni kuburkan sebagian nilai hutang kalian dan segerakan pembayarannya, majukan pembayarannya. Hadis dikeluarkan oleh Al-Hakim dan At-Tabarani. Hadis dikatakan oleh Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, fihi Muslim ibn Khalid Az-Zinji. Muslim ibn Khalid Az-Zinji wa huwa dha'if wa qad husik. Dia ini dha'if dan ada yang apa namanya, utik, yakni diberi kesikohan, ada yang memberikan kepada dia kesikohan, artinya sebagian ada yang mensikohkan dia. Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyatakan terkait dengan hadis tadi, isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Laisa fihi illa Muslim ibn Khalid Az-Zinji. Tidak ada pada sanadnya perkara yang diperselisihkan, diperkarakan begitu, dipermasalahkan, kecuali Muslim bin Khalid Az-Zinji. Dalam sanadnya hanya ada satu illah ini, yakni adanya rawi yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zinji. Wa hadithuhu la yanhab an rutbatil husni, dan hadisnya ini tidaklah turun dari derajat hasan, kata Ibnu Qayyim, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah. Ini yang pertama, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisi pendalilannya jelas, Rasul sendiri yang menyuruh, ya, Do'u wa ta'ajjul. Gugurkan sebagian nilai hutang dan segerakan pembayaran. Kemudian pendapat atau dalil yang kedua dari pendapat ini, pendapat yang dipilih oleh Syekh Sa'di, adalah ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ibn Abbas mengatakan, yang meriwayatkan hadis tadi ya, innamar riba ukhir atau akhirli wa ana azidu, akhirli wa ana azidu wa laisa ajilli wa ana adhi' adhi'an. Yang namanya riba itu adalah seseorang mengatakan di saat jatuh tempo kepada orang yang berpiutang, memberikan piutang, dia mengatakan berikan aku tangguh dan aku akan tambahkan kepadamu, dan bukan ajli wa ana adhi'an, bukan segerakan untukku dan aku akan gugurkan sebagian daripada nilai hutang, nilai hutangmu. Segerakan pembayarannya kepadaku dan aku akan gugurkan sebagian daripada nilai hutang. Ini ucapan daripada Ibn Abbas. Kemudian argumentasi mereka yang ketiga, ya, kalau satu dan dua kita bisa katakan dalil. Yang pertama adalah hadis Rasul, yang kedua adalah atsar Ibn Abbas, yang ketiga argumentasi. Argumentasinya bagaimana? Muamalah seperti ini padanya terdapat maslahah di kedua belah pihak, baik da'in maupun madyun, baik si pemberi hutangan atau orang yang berhutang, sama-sama mendapatkan kemaslahatan. Maka ini adalah simbiosis mutualisme, kerjasama yang saling menguntungkan. Orang yang memberikan piutang, dia mendapatkan faedah, bahkan dia yang minta dalam perkara ini, dia yang mendapatkan faedah, ya, dengan disegerakannya hutang tadi. Dan orang yang berhutang, dia mendapatkan faedah dengan apa? Dengan dikuranginya nilai hutangnya. Kemaslahatan menuntut yang demikian. Kalau hal tersebut tidak diperbolehkan, justru akan mencelakakan daripada orang yang memberikan hutang tadi, merugikan orang yang memberikan hutang tadi. Sedangkan di sini kedua-duanya mendapatkan maslahat. Orang yang memberikan hutangan, dia mendapatkan maslahat dengan disegerakan pembayaran. Orang yang berhutang mendapatkan maslahat dengan dikurangi nilai hutang. Sedangkan di sana tidak ada mahdur syar'i. Tidak ada mahdur syar'i dalam artian perkara yang secara syar'i nas, yang syar'i menyebutkan larangan hal tersebut. Adapun dalil yang digunakan oleh jumhur dengan berargumentasi itu dikiaskan dengan riba, maka mereka menjawabnya bahwasannya kias tersebut adalah kias yang batil, kias yang tidak sah. Kenapa? Karena gambaran di sini adalah kebalikan daripada riba. Kebalikan daripada riba. Kalau riba menambahkan hutang, ini orang yang berhutang tentunya orang yang menderita, ya, mestinya ditolong, tetapi justru semakin dijerat. Ini harusnya mengembalikan 100 menjadi 120. Semakin dia menderita. Kebalikan daripada keadaan tersebut. Kalau pada riba yang muttafaq ya, artinya disepakati akan keharamannya, menambahkan nilai hutang sebagai kompensasi daripada tempo yang diundur, yang ditangguhkan. Sedangkan di sini justru dikuranginya hutang. Ini yang orang yang menderita ini kan orang yang berhutang, ini dikurangi dia hutangnya itu dikurangi. Ini berarti kebalikan daripada riba. Kemudian orang yang memberikan piutang ini mendapatkan keuntungan dengan disegerakannya pembayaran. Maka bagaimana dikiaskan masalah kepada sesuatu yang itu adalah kebalikannya? Kata pendapat yang kedua. Sehingga argumentasi dari pendapat kedua ini sangat kuat sekali ya. Yani dengan itu dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Dan ini argumentasi ini adalah makna daripada ucapan Ibn Abbas pada dalil yang kedua. Ibn Abbas mengatakan innamar riba akhirli wa ana azidu wa laisa ajli wa ana adhi'an. Ini maknanya adalah bahwa riba itu kebalikan daripada surah atau masalah yang sedang kita bicarakan. Gambarannya seperti itu atau intinya seperti itu. Argumentasi daripada Ibn Abbas. Ibn Qayyim rahimahullah beliau mengatakan wa hadza diddur riba, dan yang seperti ini kebalikan daripada riba. Fa inna dzalika yataḍamman aziyada fil ajal waddain, karena riba tersebut terkandung padanya tambahan pada waktu tempo, diberi penambahan dan penambahan pada hutang. Wadzalika idrarul mahab bil gharim, yang demikian itu murni adalah kemadharatan bagi orang yang berhutang. Wa mas'alatuna, kata Ibnu Qayyim, sedangkan masalah kita ini sekarang tataduman bara'atu dzimmatil gharim, terkandung padanya lepasnya sebagian daripada tanggungan orang yang berhutang. Minad dain. Wa intifa sahibihi bima yata'ajjaluhu, dan mendapatkan kemanfaatan bagi si pemilik hutang tadi, yakni orang memberikan hutang dengan disegerakannya. Sehingga dari sisi ini kemaslahatan mahad, yang tadi itu adalah madarat mahad, yang ini maslahat mahad. Murni madarat yang pertama sehingga diharamkan riba, sedangkan yang ini maslahat, murni maslahat. Fakilahuma hasal lahul intifa min ghairi doror, maka masing-masingnya baik ad-da'in ataupun madyun mendapatkan kemanfaatan dengan tanpa ada madarat. Bikhilaf riba al-mujma' alaih, berbeda dengan riba yang sepakat akan keharamannya. Fa'inna dororahu lahiqun bil madyun, riba yang tadi disebutkan madorotnya itu mengena kepada orang yang berhutang semata. Wa naf'uhu mukhtasun bi rabbid dain, sedangkan kemaslahatannya hanya terkhusus didapatkan oleh si pemberi hutangan. Fa hadza diddur riba suratan wa ma'nan, maka ini permasalahan kita ini berkebalikan dengan riba, baik secara gambaran ataupun secara makna yang terkandung padanya. Jadi wallahu taala alam bisawab. Ya, dari penjabaran ini tampak bahwa yang kuat adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Dan pendapat ini meskipun menyelisih daripada pendapat jumhurul ulama, akan tetapi pendapat ini pendapat yang memiliki salaf. Ya, salafnya adalah Ibn Abbas radhiyallahu anhu dari kalangan para sahabat. dan dari kalangan para imam al-arba'ah ini merupakan pendapat yang dipilih oleh al-imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, pendapat yang dipilih oleh al-imam Ahmad, dan ini juga merupakan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim rahimahumullah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tambahkan sedikit lagi di sini, ya. Masih ada satu surah sebetulnya yang ke-8. Ini mungkin kita cukupkan sampai di sini, ya. Untuk yang ke-8 dan berikutnya masih terkait dengan masalah hak-hak bertetangga, kita tunda untuk pertemuan berikutnya karena ini sudah masuk waktu Isya. Nabtabilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum.